Subhanallah, kalau baca Al-Quran, hati Won-Won jadi tenang deh. Rasa sedih dan marah bisa hilang kalau mendengar Al-Quran dibaca. Yuk, minta Bunda membaca dan mengajari kita Al-Quran. Bisa baca Al-Quran, terima kasih Bunda, Allah sayangi Bunda.